طيب اقرأ الحديث. أوتر قبل أن أنام ما يخدم الحديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، ما يغض من هذا الحديث، أي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث، dengan tiga perkara: siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin wa raq'atay dhuha wa an utira qabla an anam. Istakhadna aw akhadna min hadzal hadith fawaid, minha istihbabu siyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Faedah pertama, dianjurkannya berpuasa 3 hari setiap bulannya. Wal aula an takuna ats-tsalits asyar war-rabi' asyar wal-khamis asyar. Wa qad warada fi ta'yiniha hadis Qatadah ibn Milhan alladhi akhrajahu ahlus sunan. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض 13 و14 و15، وقال هي كهيئة الدهر وأنتم قد كتبتم تخريج هذا الحديث. صح؟ من أخرجه من أصحاب السنن؟ فما درجته؟ من يقرأ؟ Siapa yang dimaksud ahlu sunan, siapa saja? Dan apa kedudukannya? Sahih, hasan atau dhaif? Nah, yalla, ikra. Hasantum? Kalian dapatkan kan? يلا اقرأ اقرأ. ها اقرأ صوت. أحمد والنسائي ابن حبان. وكيف الحديث؟ صححه الألباني في الإرواء. ومن حصل غير هذا؟ أحمد والنسائي ومن؟ ابن ماجه ابن حبان. أم غير هذه الثلاثة من أخرجه؟ ها؟ أبو داود والنسائي وابن ماجه. جيد. إذن أصحاب السنن الأربعة كله يروي هذا الحديث. كيف درجته؟ غير الألباني. طيب، ثانيا استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها لمن لم يقم لصلاة الليل لئلا تفوته صلاة الليل والنهار. Yang kedua, kita dah dapatkan pula faedah dari hadis ini, anjuran untuk salat duha. Wal muwadhabah alaiha, dan untuk terus-menerus padanya. Liman lam yakum li salatil lail, bagi siapa yang tidak bangun atau enggak bisa bangun salat malam khususnya. Li'alla tafutu salatul laili wan nahar, agar jangan terlewat kedua-duanya. Salatul lail dan salatul nahar. Salisan. Ayat faedah salisah. Al-witru qabla an-nawmi fi haqqi man yaghlib 'ala dhannihi annahu la yaqumu akhir al-lail. Witir sebelum tidur bagi siapa yang sudah kuat dugaannya bahwa dia enggak akan bisa bangun malam. Fi haqqi man yaghlib 'ala dhannihi, siapa yang kuat atas prasangkanya, yakni prasangka yang kuat, annahu la yaqumu akhir al-lail, bahwa dia enggak bisa bangun di akhir malam. Amma man ghalaba 'ala dhannihi al-qiyam, adapun bagi siapa yang menduga kuat bisa bangun malam, fayuakhiruhu ilaihi, maka ditunda, diakhirkan sampai waktu tersebut. Karena itu afdal salat malam di sepertiga malam terakhir afdal. Wa in fatahu binaumin aw nisyanin, kalau terlewat karena ketiduran atau karena lupa, fal mustahab an yaqdiyahu, maka yang dianjurkan adalah untuk mengqadanya di pagi hari pada salat duha. Yang biasa 3 kerjakan 4, yang biasa witirnya 5 tapi terlewat kerjakan 6, siapa yang witirnya 11 sempurna tapi terlewat maka kerjakan 12 di pagi hari. Rabi'an, yang keempat, istafadna aydan min hadzal hadis anna hadhihi al-ahkam ats-tsalatsah al-madhkurah min wasaya an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghalibah allati yanbaghi ay ya'tani biha wa yahrus 'alayha li'annaha 'azimatun naf'i jalilatul qadri. Yang keempat, didapatkan pula dari hadis ini bahwa hukum-hukum yang 3 tadi yang disebutkan adalah wasiat-wasiat Nabi yang ghalibah, yang ghaliyah. Ghaliyah apa ghalibah itu? Ghaliyah. Nah, ditikasin jadi satu. Entah hilang kemana satunya. Adalah wasiat-wasiat Nabi yang ghaliyah, yang sangat mahal, sangat berharga. Allati yanbaghi an ya'tani biha, yang semestinya seseorang memperhatikan. Wa yahrus 'alaiha, dan bersungguh-sungguh padanya. Li'annaha 'azimatun naf'i jalilatul qadri, karena besar manfaatnya dan tinggi kedudukannya. Masya Allah. Yang kelima, yang sudah disebutkan dalam syarah, bahwa wasiat-wasiat tersebut yang ghaliyah ini adalah khususnya bagi orang yang seperti Abu Hurairah. Orang yang sibuk, orang yang Masya Allah waktunya dipakai untuk belajar, mencari ilmu dan seterusnya, sehingga kadang sulit untuk bisa bangun malam karena dia tidur terlalu malam karena banyak belajar, menghafal, mencatat, mengerjakan PR segala macam. Abu Hurairah ada PR enggak? Nah, bukan PR yang dipaksa, tetapi jelas beliau murojaah, menghafal, mengulang paling tidak apa yang didapatnya di siang hari, dan berdiskusi sesama ahlus sufah. Apa yang kamu dengar tadi? Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu dengar ila akhirnya? Sebagaimana beberapa sahabat, ada yang bergantian. Dia bersama Nabi, yang satu urusan dengan dunianya, bekerja atau berladang atau yang lainnya, berdagang. Nanti ketika ketemu, apa yang kau dengar dari Nabi? Disampaikan semuanya. Besok sebaliknya, teman yang ini, yang tadi kemarin belajar, dia bekerja mencari ma'isyah. Yang ini yang bersama Nabi. Kemudian menyampaikan kepada sahabatnya. Kemarin aku dengar begini-begini. Demikian mereka semangatnya dalam belajar mencari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti faedah berikutnya adalah semangatnya para sahabat dalam mencari ilmu. Khususnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan ashabus suffah. Al-hadis al-khamis wa tis'un ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-195. An Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qal sa'altu Jabir ibn Abdullah anha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an sawm yawm al-jum'ah qala na'am. Zada Muslim warabbil Ka'bah. Di sini harakatnya, hamzahnya fathah, nunnya sukun. Sama? Ha-nya fathah. Seharusnya fathah semua. Anaha, begitu. A-nya istifham. Istifhamiyah. Anaha nabiyu an sawmi yawmil jum'ah. Yang cetakannya seperti saya, nunnya disukunkan berarti itu salah cetak. Anaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ah qala na'am. Dari Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far, dia berkata, aku tanyakan kepada Jabir ibn Abdullah, apakah Rasulullah SAW melarang berpuasa hari Jumat? Qala na'am. Beliau menjawab na'am. Ini Jabir ibn Abdullah menjawab iya, Nabi melarang puasa di hari Jumat. Wa zada Muslim wa rabbil Ka'bah, ditambah oleh Muslim, ditambah itu bukan beliau yang menambah, maksudnya di dalam Sahih Muslim ada tambahan kalimat, begitu maknanya. Artinya bukan Imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusairi menambahkan satu kalimat atau dua kalimat, tidak. Tetapi dalam riwayat Muslim ada tambahan, itu maknanya. Kalimat warabbil Ka'bah. Ada jawaban Jabir Ibn Abdullah adalah na'am warabbil Ka'bah. Ini juga sama faedahnya dari yang sebelumnya. Apa itu? Al-halaf qabla an yustahlaf. Di ayyi syai? Mal hikmah? Lit-ta'kid au li-ahammiyah. Untuk menegaskan atau untuk menunjukkan betapa pentingnya. Na'am wa rabbil Ka'bah. Iya. Nabi melarang puasa hari Jumat demi Rabbul Ka'bah. Al-hadis as-sadis wa tis'un ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-196. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ah illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Jangan sekali-kali salah seorang kalian puasa di hari Jumat kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya dan atau sehari sesudahnya. Sehari sebelumnya berarti hari apa? Hari Kamis. Au yauman ba'dahu, atau sehari setelahnya. Hari Sabtu. Yang tegas, hari Sabtu. Kenapa saya suruh tegas? Karena ini dalilnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membantah Syekh Al-Albani yang menyatakan tidak boleh puasa hari Sabtu. Sedangkan Nabi menyatakan jangan puasa hari Jumat kecuali kalau puasa sebelumnya, yaitu puasa hari Kamis. Sesudahnya yaitu puasa hari Sabtu. Barakallahu fikum. Berarti kalau Jumat dengan Sabtu boleh, atau Jumat dengan Kamis boleh. Yang tidak boleh, Jumat sendirian. Demikian pula Sabtu, kama yaqulu ba'dul ulama. Karena ada larangan, la tasumu yawma sabti. Adapun Syekh Al-Albani wa man ma'ahu rahimahullah menyatakan tidak boleh puasa hari Sabtu mutlakon. Kalau puasa ayam lebih kebetulan jatuh hari Sabtu, ditunda, dipindahkan. Kalau puasa Daud menghindari hari Sabtu. Begitu harus jatuhnya hari Sabtu, tunda besoknya. Sampai seperti itu. Barakallahu fikum. Tetapi para ulama yang lain berpendapat, larangan puasa hari Sabtu seperti larangan puasa hari Jumat. Tidak boleh mengkhususkan hari Sabtu. Yang Jumat karena itu hari besar, yang Sabtu karena itu harinya Yahudi. Kita enggak mengkhususkan hari besarnya Yahudi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Itu dua hadis baru kita bacakan harfiyatan. Wal ma'na li ijmali, adapun maknanya secara ringkas, makana alam lamma kana yaumul jum'ah idul usbu'. Ketika hari Jumat itu adalah hari rayanya setiap pekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekan, sehingga dikatakan Idul Usbu' atau dikatakan Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Kama anna Idul Fitri wa Idul Adha, maka hukumnya sama dengan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Idul Sana wal Id fihi al-farah. Sedangkan yang namanya Id itu adalah Yaumul Farah, hari gembira. Wa idharus surur, dan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan. Wa fihi i'lanu syukrillahi ala ni'amihi, dan yang namanya hari raya adalah menunjukkan, menggambarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan. Wa talabal mazid, dan meminta tambahan barakah dan kenikmatan. Kanal aula, maka yang semestinya, yang lebih utama fi hadzal yaum, di hari tersebut, an yakunal insan muftiran, semestinya manusia di hari besar tersebut dalam keadaan muftir, berbuka, tidak berpuasa. Liyaqwa ala adaiha, agar menunaikan ibadah yang ada di dalamnya. Baik. Wa antum hafidtumud dalil anna yawmul id yawma aklin wa syurbin. Sahih? Fi ayi hadis? Di ayat apa itu? Nah, masalah menyembelih hewan kurban. Ada sahabat yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mengetahui bahwa Id adalah yaumul Id adalah yauma aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Maka aku sembelih sebelum sholat, dan kemudian aku berangkat sholat agar aku pulang dalam keadaan sudah siap makanan. Karena yaumul Id adalah yaumu aklin wa syurbin. Nabi SAW tidak membantah ucapan sahabat tadi, dan ini takrir dari Nabi. Tidak membantah bahwa hari ini hari yaumu aklin wa syurbin. Tapi yang disalahkan oleh Nabi adalah kenapa menyembelihnya sebelum sholat. Fa inna dhabihatuka dhabihatul lahmin. Maka sembelihanmu itu sembelihan biasa untuk makan dagingnya. Kamu belum berkurban. Maka disuruh untuk berkurban dengan kurban yang lain, tetapi dia tidak memiliki kecuali kambing kecil yang sungguhnya tidak sah bagi orang lain. Tetapi dia berkata, ya Rasulullah, kambing kecil ini adalah yang paling aku cintai. Lebih dari kambing manapun yang lebih mahal dari ini, yang lebih besar dari ini. Bolehkah aku berkurban dengan ini? Boleh untukmu, dan tidak boleh untuk orang lain selainmu. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, asyahid mahuwa, naam yaumu aklin wa syurbin. Memang hari makan dan minum, dan itu ungkapan kegembiraan. Gembira tanpa makan minum, sepi. Ya Pak ya? Kita adakan perayaan besok, tapi gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada air putih. Ya kesedihan. Barakallahu fikum, diam semua. Oh gembira bagaimana, lapar, haus. Barakallahu fikum, berarti minal farah, au min izharis surur, huwa aklun wa syurbun, wal akl wa syurb. Barakallahu fikum. Fasyara'a iftar yaumil jum'ah. Karena hari Jumat juga hari raya. Kalau Idul Adha, Idul Fitri tadi dikatakan Idus Sana. Idus Sana, hari raya tahunan. Sedangkan Jum'ah adalah Idul Usbu', hari raya pekanan. Fasyara'a iftar yaumil jum'ah. Maka disyariatkan untuk berbuka, tidak berpuasa di hari Jumat. Walakin yubihuhu, tetapi dibolehkan. Wa yuzilu karahata shaumihi, dan hilang makruhnya puasa hari Jumat. Kalau diiringi dengan hari-hari lain. An yuqrin bihi shauma yaumin qablahu au ba'dahu. Kalau diiringi sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Bukan hanya itu. Walaupun Jumat sendirian. Kalau yakunu dhimna saumin mu'tad, juga enggak apa-apa. Kalau yakunu dhimni saumin mu'tad, terkandung di dalam puasa yang biasa dikerjakan. Apa contohnya? Contohnya puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sekali enggak. Sehari puasa, ternyata Jumat. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, ternyata Sabtu. Tidak mengapa. Karena itu adalah min dhimni saumin mu'tad. Terkandung dalam puasa yang biasa. Termasuk puasa, bukan Senin Kamis. Tetapi dengan lafad, satu hari puasa, dua hari berbuka. Baik. Itu pun bisa jatuh pada hari Jumat. Dua hari berbuka, sehari puasa, dua hari berbuka, sehari puasa, dua hari berbuka, sehari puasa pas Jumat. Tidak apa-apa. Karena mu'tad, puasa yang biasa dikerjakan. Nah, artinya bukan sengaja mengkhususkan hari Jumat. Lialla yadhunnul ammah aydan takhsis yaumil jum'ah. Alasan lainnya agar manusia juga tidak mengira bahwa Jumat adalah istimewa untuk dikerjakan puasa padanya. Takhsis yaumil jum'ah, mengkhususkan hari Jum'ah, biziyadati ibadah. Kan yang hari besar, maka hendaklah kita tambah ibadah padanya, yaitu puasa. Tidak. Nabi malah melarang, jangan puasa hari Jum'at. Agar jangan dikira bahwa hari Jumat memiliki keistimewaan, kemudian dikira keistimewaannya itu adalah dengan menambah ibadah. Akhirnya mereka mengerjakan puasa di hari Jumat. Biziyadati ibadatin ala ghairihi. Faya'taqiduha. Maka mereka meyakini sesuatu yang salah. Ya'taqiduha lifadli dhalikal yaum wajibah. Mereka kira bahwa mengutamakan hari Jumat itu wajib, kemudian mereka puasa di hari Jumat. Meyakini tentang keistimewaan hari Jumat, ternyata harus dengan puasa. Ini bahaya juga. Berarti ada beberapa illat. Yang pertama illatnya karena itu hari raya. Hari raya itu hari kegembiraan, dan kegembiraan itu adalah identik dengan makan dan minum. Rahimallah, semoga Allah merahmati keluarga-keluarga yang menjadikan hari Jumat sebagai hari pertemuan makan bersama keluarga besar. Atau keluarga. Anak-anaknya sudah besar, sudah menikah semua, sudah memiliki rumah masing-masing. Tetapi bapaknya menyatakan pada mereka, kalau hari Jumat kumpul di sini, kita makan bersama. Mengapa? Saya katakan rahimallah, semoga Allah merahmati keluarga yang seperti ini. Karena berarti dia membesarkan hari Jumat dengan sesuatu yang benar. Yaitu adakan kegembiraan, pertemuan, makan bersama di sana. Sehingga keluarga besar tadi bersilaturahmi setiap hari Jumat. Atau berkumpul setiap hari Jumat. Selayaknya Id. Kalau Id lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Ma yukhad minal hadith. Apa yang diambil dari hadith? Yang pertama, an-nahyu an shaum yaumil jum'ah. Ini intinya, larangan puasa hari Jumat. Pertanyaannya, mutlaqan am muqayyada? Naam. bukan mutlakan. Larangan puasa hari Jumat bukan mutlak, tetapi jika sendirian, bukan karena puasa yang biasa, bukan diiringi hari sebelumnya atau hari sesudahnya, maka dilarang puasa hari Jumat. Kedua, jawazu saumihi idza qurina bi siyamin qabla au ba'da. Bolehnya berpuasa hari Jumat kalau diiringi puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Au kana fi saumin mu'tad, atau karena puasa yang biasa dia kerjakan. Salisan. Yang ketiga. Yahmilun nahi fi saumihi 'ala at-tanzih. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yasumuhu fi jumlati saumihi alladhi yasum. Yahmilun nahi fi saumihi 'ala at-tanzih. Larangan tersebut puasa hari Jumat adalah larangan alat tanzih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumuhu fi jumlati saumihi alladhi yasum. Karena beliau berpuasa pada hari Jumat, di antara puasa-puasa yang beliau kerjakan, di antaranya hari Jumat. Maka para ulama mengatakan larangannya tanzih, bukan tahrim. Nahyut tahrim adalah tegas haramnya, kalau nahyut tanzih adalah makruh. Warakhasa bi saumihi idza qurina bi ghairihi, dan diringankan atau dibolehkan untuk berpuasa di hari Jumat jika diiringi dengan yang lainnya. Walau kana haraman masima. Kalau haram enggak akan dibolehkan puasa walaupun beriringan dengan yang lainnya. Idul Fitri wan Nahr. Seperti Idul Fitri dan Idul Nahr. Dilarang puasa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Apakah boleh kalau diiringi hari sebelumnya? Enggak boleh. Apakah diiringi boleh kalau diiringi hari setelahnya? Lebih enggak boleh lagi. Karena kalau Idul Adha hari sesudahnya tasyrik, haram juga. Berarti dua kamu kerjakan haram. Kalau gitu iringi tiga hari, tambah lagi tiga pelanggarannya. Karena hari tasyrik juga haram puasa. Itu namanya haram. Tetapi Jumat tidak boleh. Tapi kalau diiringi boleh. Berarti karohahnya, larangannya an-nahyu laysa nahyu tahrim, tetapi nahyu at-tanzih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah.